saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Sebuah riwayat hadis ya dari Abu Amr, wakilah Abu Amrah Sufyan bin Abdullah, ia berkata, "Qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qawlan." Ya, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku di dalam Islam satu perkataan, ya, satu fatwa begitulah. La as'alu anhu ahadan ghairaka, aku tidak meminta kepada selainmu. Apa itu? Ya, maka kata Nabi, "Qul," katakanlah, "amantu billah tsummastaqim." Katakanlah ya, aku beriman kepada Allah, sesudah itu kamu beristiqomah. Dari sini pelajaran yang bisa kita ambil adalah istihbabu soal an amrin yajma'u hisalal khair. Jadi sangat dianjurkan bertanya perkara yang mencakup segala lini kebaikan. Ya, ya Rasulullah, ya dikatakan tadi, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku satu ucapan, ajarkanlah kepadaku satu ucapan yang aku tidak bertanya kepada selainmu. Katakanlah gitu, amantu billah tsummastaqim. Aku beriman kepada Allah, kemudian setelah itu beristiqomahlah. Baik itu. Kemudian yang bagi alaman jahala amro ayas ala anhu ahla dikri. Seyukiannya orang-orang yang tidak mengetahui urusan tertentu untuk bertanya kepada ahli dzikir. Ya, kepada ahli dzikir. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanyalah kepada ahli dzikir, yaitu orang-orang yang mengerti Quran ya. Ya, jika kalian tidak tahu. Juga pelajarannya adalah al-iman qaulun wa amalun. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Jadi iman, qaulun wa amalun, perbuatan. Dan istiqomah ini adalah darajatun aliyah, ya, tadullu ala kamalil iman wa uluwil himmah. Istiqomah derajat yang tinggi ya, yang menunjukkan kesempurnaan iman. Itu, kesempurnaan iman. Materi nasihatku untukmu ini bersumber dari kajian Al-Ustaz Ibadur Rahman Hafizahullah dalam kajian kitab Riyadhus Salihin bab istiqomah. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.